السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على محمد رسول الله، محمد بن عبد الله أشرف الأنبياء والمرسلين، نبي الله وحبيب الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walillahilhamdu wal minnah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan mengarungi kehidupan kita, menikmati berbagai karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam yang kita senantiasa memohon kepadanya agar menetapkan dan melanggengkan nikmat-nikmat tersebut menjadi bagian dari mata rantai penghambaan diri kita kepadanya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas ad-da'u wad-dawa atau al-jawabul kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i syafi karya Qadhi al-Qudat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih seputar doa. Ya, pada akhir pembahasan pertemuan lalu kita sudah membahas tentang beberapa kesalahpahaman orang, ya, di dalam menyikapi takdir dengan amal perbuatan mereka. Bukan soal kepercayaan terhadap takdir, tapi lebih kepada sikap. Terutama ketika kita berbicara di hadapan realitas ketaatan dan dosa-dosa. Sebagian di antara manusia, sebagian di antara kaum muslimin tenggelam dalam kesalahan, memanfaatkan secara tidak benar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan ar-raja atau harapan kepada kita, dengan mengatakan Allah itu Maha Pengampun, dengan mengatakan Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa, dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyyun 'anil 'alamin, Maha Kaya, tidak membutuhkan segala sesuatu, bahkan Allah juga tidak butuh untuk mengazab kita dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu mereka beranggapan bahwasanya kita bebas saja melakukan perbuatan dosa, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semuanya. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh mengazab kita. Dan berbagai hal yang keliru. Kekeliruan itu biasanya saling kait-mengait, ya, tumpuk-menumpuk. Dan berbagai alasan pun datang mengiringnya. Di antara alasan-alasan tersebut pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan, akhirnya sebagian di antara mereka terjebak dengan mengagungkan dan memuliakan orang-orang yang mereka anggap saleh secara berlebihan. Ya, bisa jadi orang yang mereka agungkan dan muliakan ini adalah orang yang benar-benar saleh, tetapi mereka mengagungkannya secara berlebihan, sehingga mereka datang ke kuburan-kuburan orang saleh tersebut dan berdoa kepada Allah dengan jah, nah, dengan kemuliaan mereka. Mereka mengatakan, kami akan berdoa dengan kemuliaan orang-orang saleh ini, maka doa kami pasti akan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil hadirun, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian di antara mereka ada juga yang terjebak, ya, pada kekeliruan yang fatal dalam memahami sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang persoalan tersebut. Beberapa di antara ayat-ayat Allah yang mereka salah tafsirkan sehingga mereka terjebak dalam aqidatul raja, keyakinan al-murji'ah, ya. yang ujung-ujungnya adalah menganggap ringan perbuatan-perbuatan dosa, menganggap ringan ya pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya ya pada akhirnya akan membinasakan orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. Nah, salah satu di antara ayat yang mereka salah tafsirkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samin alim min syaitan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang menyebabkan engkau terpedaya? Apa yang menyebabkan engkau tertipu ya di hadapan Allah yang Al-Karim, yang Maha Mulia? Ma gharraka bi rabbikal karim? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyindir bahwa Allah yang begitu mulia, Allah yang telah memberikan kita segala wujud karunia, lalu apa yang membuat engkau terpedaya? Ma gharraka bi rabbikal karim. Ini dipahami oleh mereka sebagai bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Dan jawabannya adalah jawaban yang salah. Mereka mengatakan ketika ditanya apa yang membuat engkau terpedaya terhadap Allah yang Maha Al-Karim, yang Maha Mulia, Karim. Kemudian mereka menjawab, fayaqulu qawmu, yang membuat kami terpedaya adalah kemahamuliaan Allah itu sendiri. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Mulia, yang Maha Pengampun, yang Maha Pemurah, itu yang membuat kami terpedaya. Sehingga akhirnya kami melakukan berbagai macam dosa-dosa. Kenapa? Karena kami yakin Allah itu Maha Pengasih, kami yakin Allah Maha Penyayang, kami yakin Allah Maha Mulia. Innahu laqala al-mughtar hujjatahu wa hadha jahlun qabih. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ini sungguh sebuah bentuk pemahaman yang sangat tidak pantas ya. Wa innama gharrahu bi rabbihil ghurur. Sesungguhnya yang membuat mereka terpedaya adalah setan. Yang membuat mereka terpedaya adalah keyakinan mereka yang menjebak mereka dalam dosa-dosa. Al-ghurur di sini digambarkan oleh Ibnu Qayyim wa huwa syaitan, ya, yang membuat kalian terpedaya itu bujuk rayu dari setan, ya. Lalu hawa nafsu yang ada di dalam diri kalian. Wa nafsuhu al-ammaratu bisu, ya. Hawa nafsu mereka yang memang mengajak mereka untuk berbuat kejelekan. Itu yang membuat kalian terpedaya. Wa ata subhanahu wa ta'ala bi lafzil karim. Jadi Allah sengaja menyebutkan namanya Al-Karim di belakang daripada firman ini. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, apa? Ma gharraka, apa yang membuat kamu terpedaya bi rabbikal karim, dengan Rabb kamu yang Maha Karim, yang Maha Mulia. Wa huwa sayyid asyadidul azimul muta'. Karena arti daripada karim ya, itu adalah asyid yang Maha Tinggi, Maha Mulia ya. Asyadidul azim, memiliki keutamaan dan keagungan yang luar biasa. Al-muta' yang ditaati atas segala sesuatu. Maka la yambagil iqtiraru bih. Seseorang tidak bisa berhujah dengan nama Allah yang mulia untuk berbuat dosa. Saya berbuat begini karena Allah itu Maha Pengampun. Saya berbuat begini karena Allah Maha Mulia. Sehingga Allah itu tidak akan terkotori oleh perbuatan dosa. Itu ucapan mereka. Kalau gara-gara perbuatan dosa kita salah, ya, kita diazab, itu berarti Allah kehilangan kemuliaannya. Itu kata mereka. Maka Allah yang Maha Mulia, kemuliaan mereka itulah yang membuat kami terpedaya. Kami terjebak dalam perbuatan-perbuatan dosa ini. Ya, dengan bahasa yang bahasa kemanusiaan, dan ini sama sekali tidak bisa dikiaskan kepada Allah. Sama sekali tidak bisa ya. Ya, jadi ada orang yang misalnya seorang anak berbuat kejelekan ya. Bandel ya, melakukan pelanggaran, lalu ketika ditanya sama orang tuanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Jawaban dia, "Karena bapak selama ini terlalu nyayangin saya." Nah, atau dengan bahasa yang lebih ambigu lagi ya, lebih ambigu dalam arti bukan langsung tuduhan praktis seperti itu. Karena bapak itu orangnya baik sekali. Ya, jadi kalau saya melanggar kan Bapak juga pasti memaafkan. Kira-kira seperti itu. Ya. Tetapi sama sekali tidak bisa dikiaskan kepada Allah. Jadi mereka menggunakan kata Al-Karim, ya. Karamuka ya Allah, seolah-olah begitu ya. Kemahamuliaanmu itu ya Allah yang membuat kami terpedaya gitu. Tertutup mata kami sehingga kami merasa bebas berbuat kejahatan. Ini sungguh tidak pantas ya dinisbatkan kepada Allah. La yambaghil iqraru bihi wala ihmalu haqqi. Seharusnya ketika orang tahu Allah itu Maha Mulia, dia tidak akan menghilangkan hak-hak kemuliaan Allah, ya. Tidak akan berusaha untuk melanggar ya hak-hak kemuliaan Allah. Fawada hadzal muqtal arghurura fi ghairi mawdi, ya. Jadi memahami arti keterpedayaan yang digambarkan dalam ayat ini. Ya wahai manusia, apa yang membuat kamu terpedaya? Ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, ya. Jadi keterpedayaan ini dimaknai secara salah oleh mereka, ya. Waqtar bihi ma la yanbaghi al-iqtirar bihi. Jadi mereka menganggap diri mereka terpedaya oleh sesuatu yang tidak layak dijadikan sebagai hujah dan alasan keterpedayaan mereka. Ini bagi yang sama sekali ya belum pernah belajar ilmu tasawuf, ungkapan-ungkapan ini kadang-kadang sedikit agak aneh gitu loh, ya. Sedikit agak aneh ya. Karena biasanya orang-orang yang sudah banyak belajar tentang tasawuf itu pasti kalimat kayak gini biasa gitu ya. Artinya hujah dan alasan yang kayak gini dijadikan alasan itu biasa. Ya. Jadi makanya orang yang dianggap wali oleh sebagian di antara kaum muslimin dianggap enggak apa-apa melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang nyata di hadapan mata mereka. Mereka itu kelihatannya saja berbuat dosa padahal tidak. Gitu ya, seperti itu ya. Mereka sudah tahu bagaimana bertobat kepada Allah ya. Mereka itu sudah tidak terikat lagi dengan apa namanya perbuatan-perbuatan zahir ya, syariat-syariat secara zahiriyah ya. Karena hubungan mereka dengan Allah itu adalah hubungan batin ya. Salat itu hanya disyariatkan bagi orang-orang yang belum mampu untuk dekat kepada Allah dengan cara langsung. Tapi kan Nabi mengajarkan, iya Nabi mengajarkan syariat untuk masyarakat awam. Apa yang terjadi antara Nabi dengan Allah secara batin itu tidak akan disampaikan kepada kita. Karena itu adalah pengalaman-pengalaman batininya. Ini sangat batil sekali ya. Ya, sebuah kebatilan yang sangat batil sebagaimana kita sebutkan kemarin ya. Karena Nabi sudah menyebutkan taraktukum ala mahajjatin baydo ya. Aku telah meninggalkan kepada kalian ajaran yang putih, bersih, siang dan malamnya itu sama saja. Orang yang lari dari ajaran itulah yang justru akan binasa itu yang sama. Yang kedua, pada kenyataannya mereka yang mengatakan bahwa ajaran batiniyah ini adalah ajaran-ajaran yang tidak akan diajarkan kepada masyarakat awam, tapi mereka menulis buku-buku tentang itu, mengajarkan itu kepada murid-murid mereka, membimbing murid mereka untuk mengamalkannya. Jadi nonsen ya kalau dikatakan bahwa itu adalah merupakan hal pribadi antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana mereka mengatakan itu adalah hak prerogatif antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan disentuh oleh orang-orang awam. Jadi ungkapan-ungkapan kayak gini banyak sebenarnya. Jadi ini hanya salah satu di antaranya. Ayat yang dijadikan sasaran dengan salah penafsiran ya. Jadi kenapa kamu ini terpedaya sehingga enggak mau beribadah kepada Allah yang Maha Mulia? Ya justru kemuliaan Allah itu yang membuat saya melakukan perbuatan dosa ya. Wa kathiraru ba'dihim biqaulihi ta'ala, atau terpedaya oleh memaknai firman Allah berikut ini secara salah. Jadi yang memperdaya sebenarnya adalah hawa nafsu mereka, yang memperdaya adalah setan, tapi mereka menggunakan ayat ini ya secara salah. Nah, di dalam ayat ini dikatakan la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Tidak akan dinyalakan api neraka itu, tidak akan dibakar dengan api yang menyala-nyala di neraka itu kecuali orang paling celaka yang mendustakan agama atau kafir lalu berpaling dari agama tersebut. Dalil ini mereka gunakan bahwa yang masuk neraka itu hanya orang kafir. Orang yang sudah muslim enggak akan masuk neraka. Coba disebutkan Al-Qur'an demikian ya. La yaslah, tidak akan dibakar oleh api neraka yang menyala-nyala ya, kecuali al-ashqa, orang yang paling celaka. Allazi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan agama, wa tawalla, dan berpaling darinya. Itu orang kafir, kata mereka. Begitu juga firman Allah, u'iddat lil kafirin, bahwa jahannam itu, neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, kalau begitu orang-orang yang orang Islam yang berbuat maksiat itu enggak masuk. Karena la yasraha ilal asqa, yang akan dibakar hanya orang kafir. Neraka itu dipersiapkan untuk siapa? Untuk orang kafir saja, kata mereka begitu. Walam yadri hadzal mughtar anna qawlahu fa anzartukum naran taradza. Mereka tidak sadar bahwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai naran taradza, api yang menyala-nyala ini, ya. Huwa lanar linarin makhsusah, adalah api neraka yang khusus, min jumlati darakati jahannam, ya, dari berbagai tingkatan api di jahannam. Walau kanat jami'u jahannam, kalau seandainya yang dimaksud adalah seluruh neraka, bagian neraka, fahuwa subhanahu wa ta'ala lam yakul, ya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan mengatakan yaslaha, tapi la yadukhuluha, tidak akan masuk ke dalamnya. Tapi yang digambarkan di sini adalah la yaslaha, tidak akan dibakar dengan menyala-nyala, ya. Itu adalah bentuk azab dan hukuman yang paling tinggi di neraka. Jadi bukan sekedar dimasukkan, bukan sekedar diazab di neraka, tapi dibakar dengan api yang menyala-nyala, yang disebut dengan naran taladza. Wala yalzamu min adami shalihiha adami dukhuliha. Jadi orang yang tidak dibakar dengan api menyala-nyala ini bukan berarti dia enggak akan masuk neraka. Fa inna shalih, karena api yang menyala-nyala ini, ya, ini akhassu min ad-dukhul, ya, yang dibakar dengan api menyala-nyala itu makna yang lebih spesifik dari sekadar masuk, ya. Wa nafyul akhass la yastalzimu nafyul am. Jadi ketika seseorang itu dikatakan tidak akan dibakar dengan api yang menyala-nyala, itu bukan berarti dia enggak masuk sama sekali. Ya, dan yang paling parah adalah summa inna hadzal mughtar, ya, orang yang salah memahami itu law ta'ammal al-ayah allati ba'daha, kalau dia membaca ayat sesudahnya itu sebenarnya sudah selesai. Ya. La alima anna ghayra annahu ghayru dakhilin fiha fala yakunu madmuman lahu alla yujannabaha. Kalau kita baca ayat sesudahnya, kita akan tahu, ya, bahwa orang-orang Islam tidak akan masuk dalam ayat tadi, ya. Sehingga tidak mendapatkan jaminan untuk dihindari dari neraka. Ya. Kan lanjut ayat tersebut bagaimana? La yasha illal ashqan alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha, dan akan dijauhkan dari neraka. Dijauhkan sama sekali, ya. Siapa yang dijauhkan? Al-atqa. Wa sayujannabuha al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang akan dijauhkan dari neraka, ya, sama sekali dijauhkan darinya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berinfak dengan hartanya, ya, yang menyucikan dirinya, membersihkan diri dari dosa di hadapan Allah, itu yang betul-betul dibebaskan. Jadi kalau dibaca ayat ini sudah jelas gitu, ya, yang dibebaskan dari neraka adalah orang-orang yang bertakwa gitu. Selain daripada itu akan bisa masuk ke dalam neraka, tapi mereka tidak akan mengalami azab terbesar yang hanya diberikan kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi seperti itu, ya. Ini hal yang harus dipahami, ya. Kita akan baca selanjutnya, karena penjelasan selanjutnya adalah bagian dari penjelasan ini, ya. Wa amma qawluhu finnar, ucapan mereka tentang neraka, u'iddat lil kafirin, neraka itu dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Qala ta'ala fil jannah, di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman u'iddat lil muttaqin, tentang sorga, sorga itu dipersiapkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita bertanya, ya. Wala yunafi i'dadan nar lil kafirin ayadkhulahu al-fusaq wadh-dhalama. Tidak ada sama sekali, ha, kalimat yang menyebabkan, ya, orang-orang selain orang-orang kafir itu tidak akan masuk ke dalam neraka, yaitu orang-orang fasik dan orang-orang yang zalim. Sebagaimana tidak ada jaminan, tidak ada ungkapan bahwasanya selain daripada orang-orang yang bertakwa itu tidak akan masuk ke dalam surga. La yunafi i'dadal jannah lil muttaqin, dipersiapkannya surga bagi orang-orang yang bertakwa itu bukan berarti alla yadkhulaha man fi qalbihi adna misqal dzarrah minal iman. Orang yang mungkin hanya memiliki sebiji zarah iman saja. Nah, jadi ketika dikatakan surga itu hanya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, tapi kenyataannya yadkhulul jannah, ya, dalam hadis tadi dikatakan akan masuk juga ke dalam surga. Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min iman, punya iman meskipun hanya sebiji zarah. Selama orang tidak kafir, selama orang tidak musyrik, ya, berapa banyak pun dosa, meskipun imannya hanya sebiji zarah. Bisa bayangin enggak, iman hanya sebiji zarah, berarti lemah sekali imannya. Dia pasti akan masuk surga juga suatu saat. Meskipun harus diazab di neraka, dia akan masuk surga juga. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu, ya. Termasuk hadis yang terkenal itu hadisul bitaqah namanya, ya. Hadis tentang bitaqah, kartu kartu la ilaha illallah, ya. Kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, ucapan kita. Jadi digambarkan di situ kan, keluarkan dari neraka mereka yang masih sholat, mereka yang masih puasa, dikeluarkan begitu, ya. Kemudian dikeluarkanlah semua yang ada di neraka yang diazab karena dosa-dosa tapi masih melakukan sebagian dari amalan. Dan yang ajaib ada di akhir hadis, ya. Keluarkan dari neraka itu orang yang belum pernah sedikit pun mengamalkan kebaikan. Belum pernah, ya, sedikit pun mengamalkan kebaikan. Nah, tapi dia tidak kafir, tidak musyrik, dia dikeluarkan juga. Jadi tentang yang tidak mengamalkan kebaikan sedikit pun, ini banyak pendapat dari para ulama dan memang banyak kenyataannya, ya. Di antaranya misalnya apa namanya? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mungkin mualaf, ya. Dia baru masuk Islam, ya. Kemudian dia belum sempat mengamalkan kebaikan, dia meninggal dunia. Seperti juga orang yang melakukan banyak dosa-dosa, bertobat, belum sempat mengamalkan kebaikan, dia meninggal. Ya, di akhir hidupnya tiba-tiba dia bertobat, kemudian meninggal dunia dalam keadaan Islam. Dia belum pernah sedikit pun mengamalkan kebaikan, ya. Belum sedikit pun mengamalkan kebaikan. Nah, kemudian tobat yang Allah terima, yang diterima dari sisinya itu ternyata tidak mutlak, gitu, ya. Ternyata mengharuskan dirinya tetap diazab. Ada sebagian di antara dosa-dosanya yang tidak terampuni, ya. Yang tidak terampuni karena ingat, ya, yang namanya tobat itu kan ada persyaratannya, ya. Bukan berarti tobat itu tidak diterima karena Allah tidak menerima, tidak, tobat tidak, tapi yang namanya tobat itu ada persyaratan-persyaratannya, ya. Mungkin sebagian di antara persyaratan itu tidak terpenuhi sehingga dia harus diazab juga. Ya, dia harus diazab, tapi kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan-kemungkinan orang yang tidak pernah mengamalkan sedikit pun kebajikan, gitu, ya, itu bisa saja terjadi pada diri banyak orang, gitu, ya. Dan itu tetap akan dimasukkan ke dalam surga Allah selama di dalam hatinya masih ada keimanan meskipun sebiji zarah. Apakah mereka dikatakan orang yang bertakwa? Enggak. Kalau takwa dalam arti umum, setiap orang yang ada imannya meskipun sedikit ya ada ketakwaannya, tapi mereka enggak disebut muttaqin. Enggak disebut orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana orang yang ada iman meskipun sedikit yaitu orang beriman, tapi enggak dikatakan mukmin dalam arti yang sesungguhnya. Ya. Karena innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman itu hanyalah orang yang idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat quluhum, hatinya akan takut, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah iman. Jadi syarat-syarat mukmin yang sebenarnya itu banyak, gitu. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seorang di antara kamu sampai begini. Tidak akan beriman sampai begini. Tidak akan beriman sampai begini. Itu mukmin. Tapi kalau sekadar iman ada di dalam hatinya, ya, maka dia juga mukmin secara umum, iya. Ya. Dia orang yang beriman, tapi bukan mukmin yang sesungguhnya. Sehingga kalau dikatakan surga itu dibuat khusus, disiapkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana neraka dibuat khusus untuk orang-orang kafir. Itu dijelaskan oleh para ulama bahwa penghuni neraka yang sesungguhnya itu memang orang-orang kafir, karena mereka yang kekal di dalamnya. Sementara selain dari orang-orang kafir itu, kalaupun masuk enggak jadi penghuni yang sesungguhnya. Walaisahum ahlan nar bihaqiqatiha. Mereka itu bukan penghuni neraka yang sesungguhnya. Mereka hanya dimasukkan neraka untuk melebur dosa. Jadi bisa paham sih, ya? Begitu juga surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya hanya orang-orang yang benar-benar bertakwa yang masuk surga dalam arti yang sesungguhnya. Ya. Hanya orang-orang, ya, yang bertakwa yang masuk surga dalam arti sesungguhnya. Maksudnya gimana? Ya, mereka masuk surga dari awal mereka itu dihisab, ya. Setelah itu ditentukan masuk ke dalam surga, ya. Pintu surga dibuka dan mereka masuk ke dalamnya. Ya. Jadi dari awal mereka mendapatkan ganjaran di akhirat itu langsung mereka masuk surga, gak pernah mampir ke neraka dulu. Itu arti uiddat bil muttaqin. Nah, selain orang-orang yang bertakwa bagaimana? Selain daripada orang yang bertakwa mungkin harus dimasukkan ke neraka dulu. Ya, harus dihisab dulu, harus dibersihkan dulu. Itu yang dimaksud dengan uiddat bil muttaqin. Ya. Khosal fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada pembahasan ya. Jadi ucapan mereka bahwa neraka itu maaf diciptakan hanya bagi orang-orang kafir, lalu berarti orang-orang yang berbuat zalim itu enggak akan masuk neraka, itu salah. Salah besar ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali firman-firman Allah itu yang memang ketika ayat itu diturunkan itu memang menyapa orang-orang kafir. Menyapa orang-orang kafir. Tetapi sesungguhnya ayat Al-Qur'an ini ditujukan kepada kita kaum mukminin ya. Sekali lagi kita ucapkan ya, ini ditujukan pertama kali disampaikan kepada orang-orang kafir, sehingga bahasanya memang bahasa untuk orang kafir, tapi banyak di antara ayat tersebut yang sebenarnya bermakna umum. Ini kalau kita pelajari dari tafsir ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau anugerahi Islam, ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, waladzalim, dan jalan orang-orang yang tersesatkan ya. Orang-orang yang termurkai di sini adalah orang-orang Yahudi ya. Orang-orang yang tersesat di sini adalah orang-orang Nasrani. Orang Yahudi kenapa termurkai? Karena mereka tahu ilmu enggak ngamalkan. Orang Nasrani bagaimana termurkai? Karena mereka beribadah kepada Allah tapi tanpa ilmu. Nah, kemudian para ulama menjelaskan gitu. Setiap mukmin yang memiliki ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, maka dia mengikuti jejak orang-orang Yahudi gitu. Setiap orang yang punya yang mau ibadah tapi enggak pakai ilmu, itu akan mengikuti jejak orang-orang Nasrani. Akan mendapatkan bagiannya sesuai kapasitasnya gitu. Sesuai tingkat penyimpangannya. Ada yang bisa betul-betul kufur seperti orang-orang Yahudi, ada yang dia ahli maksiat tapi gayanya seperti gaya orang Yahudi ya. Ada yang beribadah tanpa ilmu sampai terjebak kepada kekafiran, bisa. Seperti mereka yang meyakini keyakinan bahwa Allah itu ada di mana-mana ya. Bahkan Allah itu menyatu dengan tubuh kita. Manunggaling kawula Gusti Allah menyatu dalam tubuh setiap makhluknya. Ini kan orang yang beribadah, orang yang taat ibadah tapi dengan cara yang salah tanpa ilmu. Tapi bisa terjebak juga sampai kepada tingkat kekafiran. Ya, keyakinan yang bisa menjerumuskan mereka pada kekafiran, bukan hanya kesalahan tapi kekafiran, mengeluarkan dari Islam. Ya, bisa. Kita tidak menuduh orang yang berkeyakinan gitu pasti kafir, tidak. Tapi ini bisa menjerumuskan mereka pada kekafiran. Seperti halnya orang-orang Nasrani, tapi ada yang tidak sampai ke situ, tapi mendapatkan bagian seperti orang-orang Nasrani. Maka ketika peringatan di dalam Al-Quran itu banyak tertujukan kepada orang-orang kafir, kita juga harus tahu ya, bahwa kita juga akan bisa melakukan seperti yang dilakukan orang-orang kafir. Contohnya ya, alasan orang-orang kafir ketika beribadah kepada sonam, berhala, seperti yang sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Mereka beralasan seperti apa? La na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini tapi hanya kami jadikan perantara dalam beribadah kepada Allah. Ini hujah, alasan orang-orang musyrik dengan kemusyrikan mereka seperti itu. Itu asal ayat ini. Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang mengaku muslim juga bisa terjebak gitu loh. Mereka melakukan kemusyrikan ya. Menggunakan benda-benda pusaka ya. Yang dianggap mampu memberikan kekuatan ya, mampu memberikan rezeki ya, kadang-kadang bisa dipakai di salah satu anggota tubuh, dikalungkan atau berupa senjata dan lain sebagainya ya. Kemudian ketika katakan itu kemusyrikan, jawaban mereka apa? Sama ya. Kami enggak menyembah, ini hanya perantara. Jadi artinya apa yang dikatakan dari Al-Qur'an untuk orang-orang kafir ini sebenarnya sebagai pelajaran gitu. Karena memang ayat ini diturunkan pertama kali, lawan bicaranya adalah orang-orang musyrik. Makanya banyak ucapan dalam Al-Quran, Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka. Ya. Jadi turun ayat ini untuk menjawab ungkapan mereka. Ada yang menjawab ungkapan orang-orang musyrik, kemarin sebagai contohnya sudah ada ya. Nah, orang-orang yang musyrik yang beribadah, mengeliling Ka'bah, tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Itu ada ayat yang kemudian turun untuk mengkritik mereka, katakanlah Muhammad. Ketika Rasulullah dan para sahabat sudah tinggal di kota Mekah, itu banyak sekali ayat yang ditegaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada mereka sebagai jawaban. Ya. Qul ya Muhammad, maka banyak di dalam Al-Qur'an itu firman-firman yang diawali dengan apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang berbuat begini dan begitu. Itu sebagian contohnya sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Jadi kita kembali kepada pembahasan wa qatirari ba'dihim bil i'timad ala shaumi asyura. Nah, contoh lagi orang yang salah ya. Ya, jadi yang banyak berbuat maksiat tapi kemudian mereka terpedaya dengan dalil-dalil yang memberikan kabar gembira. Contohnya adalah puasa Asyura dan puasa Arafah ya. Jadi puasa yang satu ini mengampuni satu tahun sebelumnya, yang satunya lagi bahkan satu tahun sesudahnya dan satu tahun sebelumnya ya. Itu dosanya ya. Jadi kalau setiap tahun puasa masing-masing sekali ini saja udah selesai dah ya. Setahun sebelumnya diampunin, setahun sudahnya diampunin, apalagi plus yang satunya lagi ya, yang sebelumnya udah dihapus, dihapus lagi. Wah, jadi sudah selesai. Jadi gak usah beramal lagi, gak usah, tinggal berbuat maksiat aja. Bahkan satu tahun sesudahnya udah diampunin duluan kok. Jadi bebas aja ya, udah diampunin duluan, puasa lagi, tambah diampunin lagi yang sebelumnya. Wah, ini kalau kita pakai ayat apa hadis ini saja rusak ya hidup kita. Hatta yaqula ba'duhum shaumu asyura yukaffiru dzunubal 'am kullaha. Kan puasa Asyura itu mengampuni dosa seluruh hari dalam satu tahun. Wa yabqa shaumu shaumu yawmin Arafah ziyadatun fil ajr. Fil ajr. Kemudian puasa Arafah bahkan menambahkan lebih daripada itu ya, lebih dari puasa Asyura. Wa lam yadri hadzal mukhtar, orang yang terpedaya ini enggak tahu anna shauma Ramadan was salawatul khams. Puasa Ramadan itu lebih mulia dari puasa Asyura, puasa yang wajib, wassalawatul khams, dan juga salat lima waktu a'zamu wa ajal, itu lebih mulia daripada puasa Arafah dan puasa Asyura. Ada yang berani mengatakan puasa Asyura ya dengan puasa Arafah itu lebih mulia dari puasa Ramadan? Gak ada ha? Gak ada seorang pun yang berani mengatakan begitu kalau ditanyakan langsung demikian. Tapi apa yang mereka ucapkan ujungnya seperti itu tanpa sadar gitu. Berarti artinya nggak puasa Ramadan nggak apa-apa, nggak sholat lima waktu nggak apa-apa kan gitu. Karena sudah diampunin setahun sebelumnya, bahkan masih setahun sesudahnya. Tapi dikatakan wahiyah inna matukafiru ma bainahuma idza sunibatil kabair. Padahal puasa dan puasa Ramadan dan sholat lima waktu itu hanya akan mengampuni dosa-dosa kalau kita berusaha menjauhkan dosa-dosa besar. Kan? Wa Ramadan wassalawatul khamsu ya, sholat lima waktu, wa Ramadan ila Ramadan, wal Jum'atu ila Jum'ah, kemudian Jum'at sampai Jum'at yang lain, kemudian Ramadan sampai Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, akan menjadi pengampun bagi dari waktu-waktu di antaranya. Idat suri batil kabair, dengan catatan apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Kan dalam hadis dikatakan begitu, ada persyaratan. Nah, puasa dan sholat yang begitu mulia saja ada disyaratkan untuk pengampunan dosa ya. Ada disyaratkan untuk pengampunan kalau kita betul-betul berusaha meninggalkan perbuatan dosa besar. Niscaya dosa-dosa kecil akan terampuni oleh ibadah-ibadah tersebut. Fa Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah la yuqawiyani ala takfir as-saghair. Pahala antara Ramadan sampai Ramadan, Jumat sampai Jumat itu ternyata tidak mampu mengampuni dosa-dosa sekecil sekalipun illa ma'an dinam tarkil kabair, kecuali ketika seseorang berupaya meninggalkan dosa-dosa besar. Bahkan dosa kecil pun tidak diampunin seandainya tidak ditinggalkan dosa-dosa besar. Fayaqwa atau yaqawi majmu'ul amran ala takfiri as-saghair. Maka ketika seseorang itu betul-betul meninggalkan perbuatan dosa besar, maka seluruh ibadah yang dilakukan tadi akan memiliki kemampuan menghapus dosa-dosa kecil. Ada syaratnya ya. Fakaifa yukaffiru shaum yaumi tatawwu' kullu kabiratin. Bagaimana mungkin puasa yang itu adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib, bisa mengampuni seluruh dosa besar dan kecil yang diamalkan seorang hamba? Amilah al-abdu wa huwa musirun 'alaiha, padahal setelah itu dia masih melakukan juga perbuatan. Minum-minuman keras segala macam. Puasa sehari aja. Ya, setelah itu balik lagi besoknya minum-minuman keras lagi. Berzina lagi, ya. Ghairu ta'ibin minha, bahkan enggak bertobat sedikit pun dari perbuatan itu. Enggak usah tobat, ya. Udah cukup nanti puasa lagi, diampuni lagi. Hadza muhal, ya. Secara akal sehat saja itu mustahil, ya. Ala annahu la yamtani'u an yakuna shaum Arafah wa yaum Asyura mukaffiran li jami'i dhunubil 'am ala umumihi. Memang tidaklah mustahil, ya, puasa Arafah dan puasa Asyura mukaffiran li jami'i dhunub akan bisa mengampuni dosa dalam setahun ala umumi secara umum, wa yakunu min nususil wa'd. Tapi itu termasuk dalam bagian nas-nas, apa, dalil-dalil wa'ad namanya, nususul wa'ad, dalil-dalil yang memberikan kabar gembira. Wa'ad itu lawan kata dari wa'id, ya. Kalau wa'id itu ancaman, kalau wa'ad kabar gembira. Nususul wa'ad artinya nas-nas yang memberikan kabar gembira, masuk surga, ya, yang mengamalkan ini dapat pahala ini, akan diberikan ini di surga, dibangunkan ini di surga, itu namanya nususul wa'ad, nas-nas yang memberikan kabar gembira. Kalau wa'id itu orang yang mengamalkan ini akan diancam gini di neraka dan seterusnya. Allati laha syurut wa mawani'u, ya. Allati laha syurutun wa mawani'u, ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi ada syarat, ada hal-hal yang harus dipenuhi dan harus ada pelanggaran-pelanggaran yang dihindari baru orang bisa, ya, seperti yang sudah kita sampaikan, ya, pada beberapa pertemuan yang lalu gitu, ya. Ucapan kita secara duniawi saja itu tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku, kan begitu, ya. Nah, kemarin sudah kita katakan, ya, rajin itu pangkal kaya, tapi bukan berarti orang yang rajin pasti kaya, kan? Nah, ya, kan? Kalau rajin pakai, sering nggak ngeliat orang yang rajin tiap hari kerja, ya? Tapi seumur-umur kita lihat dia masih miskin aja. Jadi pepatah ini kan tidak dikatakan salah secara hakikat, tidak, gitu. Jadi itu bisa membawa seseorang kepada kekayaan, tapi ada hukum yang berlaku, ya, ada syarat-syarat yang harus dilakukan, ada hal-hal yang harus dihindari dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah kekayaan dan kemiskinan itu ada hal-hal di luar kapasitas manusia, ya. Jadi lebih merupakan anugerah ketimbang hasil kerja keras. Kerja keras diperintahkan dalam Islam, dalam bekerja kita bertujuan, ya, untuk melaksanakan kewajiban kita mencari nafkah, itu saja. Melaksanakan kewajiban kita mencari nafkah. Ya, ketika itu akhirnya mengantarkan kepada kekayaan itu bonus dari Allah, ya. Ketika tidak, itu juga bukan berarti kita salah. Ya, karena kebanyakan orang yang masuk surga toh adalah orang-orang miskin, ya. Enggak mungkin orang-orang miskin itu disalahkan dengan kemiskinan mereka. Berarti di dunia ini mereka pemalas. Gitu. Enggak mungkin. Berarti orang yang masuk surga itu kebanyakan pemalas. Enggak, ya. Karena miskin kaya itu ada unsur-unsur di balik itu yang enggak bisa dipahami manusia. Ada orang malas-malasan, nyantai-nyantai, tiba-tiba dapat warisan banyak, kaya tiba-tiba. Ada enggak? Banyak, bukan sedikit, lah. Banyak, ya. Ternyata enggak harus kerja keras bisa kaya raya, ya. Meskipun itu kaya warisan. Betul enggak? Atau yang dengan cara haram misalnya, dengan cara haram tiba-tiba dapat undian, ya. Undian sekian M. Begitu ada orang dari Singapura keluar enggak jauh berbeda dengan saya, gitu. Jadi di hari yang sama, gitu, ya, ada pengumuman di Singapura itu dapat hadiah berapa? Pokoknya kalau di Indonesia karena itu lebih dari 10 M. Itu dari bandara. Jadi di bandara itu kalau kita beli sesuatu itu bisa kita tuliskan nama kita masukkan. Jadi kayak jadi undian, gitu. Nah, tapi kalau kita sudah belanja sesuatu di bandara situ, jadi dia mungkin nggak nyangka saja, gitu. Tak dia plak. Jadi begitu dia udah pulang, gitu. Jadi dia sudah pulang baru ada pengumuman itu, ya. Saya tahu ada pengumuman tadi. Saya baca di media itu ternyata dia dipanggil lagi ke Singapura. Nah, dapat tiba-tiba, wah, tiba-tiba dapat 10 M namanya. Kita nggak tahu dia ke Singapura jangan-jangan untuk berobat, ya, kan? Jangan-jangan bukan untuk jalan-jalan tapi untuk keperluan yang darurat, gitu. Nah, tiba-tiba pulang-pulang dapat 10 miliar. Jadi artinya gini, gitu. Artinya bahwa pada hakikat, ya, seseorang itu diperintahkan untuk berbuat kebaikan, ya. Bahwasanya tidak ada segala sesuatu itu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala secara gratis, itu ada rukun dan syaratnya. Untuk jadi kaya juga ada rukun dan syaratnya, ya. Bahkan apabila orang sudah melakukan saja secara lahiriah, belum tentu dia diberikan kekayaan tersebut. Nah, kalau akhirat bedanya, akhiratnya Allah tidak akan menzalimi seorang hambanya. Di dunia ini boleh saja, ya, orang bekerja keras nggak kaya, tapi hasil kerja keras itu diberikan dalam bentuk paket pahala, nanti akan diberikan di akhirat nanti. Ya, enggak apa-apa ya, miskin di dunia tapi kaya di akhirat. Ya, tapi kalau di akhirat Allah enggak akan menzalimi hamba-hambanya, ya. Wa laisallahu bizalamin lil 'abid, Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ya, tidak akan menyia-nyiakan. Loh, bagaimana ada orang yang katanya di dalam hadis ya, seumur hidup melakukan kebaikan, ya, di akhir hidupnya dia melakukan keburukan terus masuk neraka. Kan ada gitu ya. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas, dalam satu riwayat. Hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira. Fasbiq alaihi al-kitab fa ya'mal bi amali ahli an-nar kullaha. Seumur hidup mengamalkan amalan ahli surga gitu loh. Di pandangan orang dia ini ahli surga banget ini. Lalu ketika jarak antara dia dengan surga tinggal satu jengkal ya, batas antara dia dengan kematian ya, itu berarti kan batas antara dia dengan ketentuan masuk surga. Tiba-tiba dia mengamalkan amalan neraka dan masuk ke dalamnya. Ya ini kok seolah-olah enggak adil gitu. Ya, orang beramal baik tiba-tiba masuk neraka di akhir hidupnya. Lalu kebalikannya wajib inar rajul ala amal bi amal ahli nar fima yabdulin nas hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira fasbiq alaihi kita fa amal bi amal amal jannah fidulha. Beramal seumur hidupnya dengan kejelekan ya, tinggal satu jengkal sebelum meninggal mengamalkan kebaikan masuk surga. Makanya dijelaskan oleh para ulama tidak ada amalan yang sia-sia kecuali ketika manusia menyia-nyiakan amalan itu sendiri. Orang yang beramal banyak seumur hidupnya kan belum tentu dia ikhlas. Jadi dia beramal banyak tapi selama ini gak ikhlas, akhirnya di akhir hidup dibuka kartunya. Ada orang yang seumur hidup sebenarnya mau taubat gitu tapi gagal terus, taubat gagal lagi, tapi hatinya selalu ingin taubat, hatinya baik ya. Nah gak dapatkan, ada orang yang gak melakukan ibadah tapi di kehidupannya, ya, dia seorang muslim ibadah jarang segala macam tapi baik sama orang, gak pernah nyakitin orang, selalu jujur gitu ya, ya sering dapat begitu ya. Mendapatkan mungkin dia ada orang jalanan, preman dan sebagainya, tapi menjaga kejujuran. Kita nggak tahu gitu loh. Bisa jadi itu adalah orang-orang baik yang masih terkukung dalam kejahatan yang mereka lakukan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu. Dengan keikhlasan dia mencari kebenaran, akhirnya Allah tunjukkan kebenaran itu di akhir hidupnya. Jadi artinya nggak ada kebaikan yang sia-sia dan nggak ada keburukan juga yang akan tidak diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang yang beramal seolah-olah amalan itu tidak dinilai Allah, itu karena orang tersebut yang menyia-nyiakan amal tadi. Buat apa beramal banyak kalau semuanya riya, kan gitu ya. Ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah, itu ya sebagai gambarannya. Selanjutnya demikian. Fa kaifa sampai di mana tadi? Nususul wa'd allati lahu syurut wa wa yaqulu israru 'ala kaba'ir mani'an min at-takfi. Jadi ketika seseorang itu enggak pernah mau bertobat, itulah yang menyebabkan akhirnya Allah enggan memberlakukan apa yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu mengampuni dosa. Yang disebutkan dalam hadis, maaf, dalam hadis tadi yaitu mengampuni dosanya. Sebenarnya puasa ini akan bisa mengampuni, tapi karena dia enggak memenuhi syaratnya, enggak jadi gitu. Dia sudah belajar 6 tahun gitu kan, ya, pas ujian. Ini sudah sebenarnya sudah harus lulus gitu. Tapi dia enggak memenuhi rukun dan syarat lulus ya. Ya enggak lulus ya. Jangan salahkan belajarnya gitu. Lu saya udah belajar 6 tahun juga. Itu 6 tahun itu lulus saya enggak? Iya. Karena dia memenuhi syarat untuk lulus. Kamu tidak memenuhi syarat untuk lulus. Bisa enggak disalahkan gurunya? Tapi enggak bisa gitu loh. Fa idza lam yusra 'ala al-kaba'ir ya, fa idza lam yusra 'ala al-kaba'iri. Sambil mana tadi? Wa yakun israruhu ala al-kaba'ir mani'an min al-takfir. Fa idza lam yusirra ala al-kaba'ir tusa'idu shaumu adamu al-israr wa ta'awana ala umumi takfir. Kalau seandainya dia tidak terus berbuat dosa-dosa besar, ya, maka puasa tersebut dan tindakan dia dengan tidak terus berbuat kejelekan tadi akan saling ta'awana, saling tolong-menolong ala umumi takfir untuk melakukan general ya, tindakan umum untuk mengampuni dosa-dosa tadi secara keseluruhan. Kama kana Ramadan wa salawatul khamsu wa ma'cidabil kabair. Seperti juga hanya menjalankan puasa Ramadan, salat 5 waktu yang digabungkan dengan meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar. Mutasaidina wa muta'awinin ala takfiri as-saghair. Kesemuanya itu akan saling tolong-menolong ya, sebagai rukun dan syaratnya untuk akan mengampuni dosa-dosa kecil. Jadi sebenarnya sederhana saja. Tapi sekali lagi, pada hakikatnya bukan mereka tidak bisa paham terhadap ayat-ayat tadi, tapi mereka membuat diri mereka untuk nggak paham, ya. Itu yang apa namanya, memberikan ruang memaafkan diri mereka gitu ya, ya. Seperti halnya orang yang dilakukan oleh orang-orang yang malas, ya. Nanti kalau orang sudah rezeki dapat juga kan, orang malas biasanya gitu, ya. Malas kerja ujungnya seperti itu kan, kalau dari rezeki pasti dapat juga. Sebenarnya dia tahu ya, ucapan itu nggak akan diucapkan kalau dia itu rajin bekerja. Dia rajin, kemudian dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan, dia justru akan mengatakan kepada orang lain, makanya rajin kerja, ya, makanya semangat supaya kalian berhasil. Tapi kalau orang itu malas, maka jurusnya yang keluar kayak tadi itu, ya, udah nyantai aja kalau emang rezeki nggak kemana, kan ya. Demikian juga firman Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian. Fa'ulima anna ja'ala syai'i sababan at-takfir la yamna'u ay yatasa'ada huwa wa sababun akhar ala takfir. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu sebagai sebab diampuninya dosa, itu bukan berarti sesuatu itu tidak bisa yatasa'ad bekerja sama dengan sebab lain untuk proses diampuninya perbuatan dosa tadi, gitu loh. Wa yakun takfir ma istima'is sababain. Sehingga diampuninya dosa itu dengan berkumpulnya semua sebab untuk menuju pengampunan. Aqwa wa atam minhu ma'a infiradi adhima. Jadi itu akan lebih kuat daripada seandainya hanya satu saja yang dilakukan. Ya. Ya. Menjauhkan dosa besar saja, ya. Meninggalkan kewajiban, ya sama aja, ya. Enggak akan kuat dia. Melaksanakan kewajiban, dosa besarnya dilanjutkan juga, ya sama juga, ya. Tidak akan kuat. Dia akan timpang. Tapi kalau dua-duanya dilakukan, wakul lama kau ya asbabut takfir, semakin kuat penyebab menuju pengampunan kan aqwa wa atam wa asmal, maka pasti akan lebih kuat juga, akan lebih sempurna, akan lebih menyeluruh dalam mengampuni dosa-dosa. Ya, jadi proses kita sebenarnya dalam beramal kan semuanya seperti itu gitu loh ya. Jadi ninggalkan yang dilarang Allah mungkin enggak semua. Ada sebagian yang masih kita lakukan. Melaksanakan kewajiban mungkin enggak semua, ada sebagian. Lalu kita melaksanakan sholat sunnah untuk menutupi. Sholat sunnah enggak cukup juga, ditambah dengan istighfar, mohon ampun, dengan berbuat baik kebaikan kepada orang lain. Memang itulah prosesnya gitu. Supaya masing-masing saling tutup menutupi, sehingga kita mencapai apa yang kita inginkan. Ya seperti kita mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, kan orang sekarang banyak kerja, sudah ada kerja pokok. Lalu di awal bekerja sih aman-aman aja, ya, masih sendiri. Kemudian setelah itu menikah, kebutuhan makin banyak. Awal menikah mungkin juga enggak seberapa. Karena biasanya orang awal menikah itu belum ada keinginan banyak-banyak. Bahkan ada orang yang bilang awal menikah itu bisa lebih hiri dari waktu sebelum nikah. Kalau dulu masih jor-joran ya, pakai uang. Begitu ada istri mulai perhitungan gitu ya. Iya kan? Nah, tapi ketika kebutuhan makin banyak, anak makin besar ya, jumlah juga makin berlimpah gitu ya. Mulai kan orang enggak cukup dengan ini. Nah, lalu ditambah dengan kerjaan lain. Satu kerjaan enggak cukup gimana? Dengan kerjaan lain ya. Udah habis kerja di sana, kerja lain lagi, masih kerja online lagi. Dibantu lagi sama istri. Betul enggak? Banyak enggak terjadi seperti itu? Banyak. Masih ditambah lagi dengan pengiritan, ya. Jadi artinya semua itu harus saling mengikat, harus saling membantu. Kita melaksanakan yang wajib nggak sempurna, meninggalkan yang haram nggak sempurna. Tambah dengan ibadah-ibadah sunnah, masih juga belum cukup. Tambah dengan istighfar, masih juga belum cukup. Ditambah berbuat baik kepada orang lain dengan sedekah dan lain sebagainya. Tambah lagi minta doa sama orang lain. Itu semuanya memang lazim kita lakukan. Sudah biasa dilakukan orang yang mau berproses menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap orang yang tahu akan kadar dosa dan kadar pahala pasti akan melakukan hal-hal yang sama. Kan saya sering bilang ya, bahwa memang benar puasa sunnah menambal puasa wajib. Salat sunnah menambal salat wajib. Tapi yang sering terjadi, yang sunnah itu dilakukan secara lebih enggak sempurna daripada yang wajib, betul ya? Kalau sholat sunnah lebih cepat, ya, betul ya. Puasa sunnah juga mungkin lebih asal-asalan dibandingkan puasa. Ada orang di bulan Ramadan biasanya jaga-jaganya lebih kuat kan daripada sekedar puasa sunnah, betul nggak? Iya, karena di sana ada taklim, ada peringatan, laksanakan sama-sama. sering diingatkan oleh teman-teman, ya, lebih jaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa daripada ketika melaksanakan puasa sunnah, ya. Jadi kadang-kadang artinya sesuatu yang digunakan untuk menambal, kadang-kadang tambah gak cukup. Lubangnya 3 meter, ya, tambalannya cuma beberapa senti saja. Istilahnya seperti itu gitu loh. Dan itu kenyataan. Beda dengan orang-orang soleh di mana ibadah-ibadah sunnah mereka otomatis lebih banyak daripada ibadah wajib gitu loh. Bisa saja ketika sholat wajib dia baca amma yatasa'alun, ya, sholat maghrib lagi, ya, amma yatasa'alun. Tapi ketika dia sholat sendirian yang dibaca surah Al-Baqarah, kan gitu ya kalau orang soleh gitu kan. Nah, gak kebalikan ya kan ya. Amma yatasa'alun kalau di hadapan orang lain, kalau sendiri, kulalawat. Kan masih mending baca kulalawat di hadapan orang banyak, amma yatasa'alun, ya, buat sendiri, buat sendiri kan gitu ya. Ya kita kembali kepada persoalan. Waqtika li ba'dihim, atau sebagian di antara mereka misalnya yang bersandar ala qauli sallallahu alaihi wasallam hakian an rabbi. Dari sabda Nabi yang dinisbatkan kepada Allah. Artinya apa? Hadis qudsi, hakian anillah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku akan mengikuti persangkaan hamba-Ku saja. Silakan hamba-Ku menyangka diriku sebatas yang dia kehendaki. Nah, ini kan berarti Allah akan ikuti batas persangkaan kita saja. Kalau kita bilang Allah akan ngampunin, ya dia ampunin. Allah enggak akan ngazab, saya enggak akan diazab. Ini ucapan mereka, yakni ma kana fi dhannihi fa inni fa'ilu. Hah? Ma kana fi dhannihi fa inni fa'ilu. Apa yang aku perbuat ya? Dan kemudian aku persangkakan itulah yang akan diperbuat Allah terhadap diriku. Wala raiba anna husna dhanni innama yakunu ma'al ihsan. Ini harus ditegaskan ya, bahwasanya pemahaman mereka tentang husnul dhan itu salah, ya. Jadi para ulama sering menyebutkan ya, orang yang husnul dhan gini lah, ya. Jadi kalau kita mengatakan Allah enggak akan mengazab saya meskipun Allah itu meskipun saya itu berbuat dosa gitu ya. Itu sebenarnya bukan husnul dhan tapi su'ul dhan. Menganggap Allah itu tidak mampu, ya, tidak maha kuasa mengazab orang-orang yang berbuat dosa. Padahal sudah jelas dikatakan di Al-Quran, ya, Nabi ibadi ani anil ghafurau an azabi wa azabul a. Disebutkan kan di dalam Al-Quran azab Allah yang pedih, orang dimasukkan ke neraka. Lalu orang ini bilang, aku berbuat maksiat, Allah tidak akan mengazab. Itu su'udzon, ya, itu su'udzon. Sekarang gini, sebagai contoh di dunia aja, gitu. Yang namanya polisi yang baik itu kayak gimana? Polisi yang baik. Ya, polisi yang baik itu yang bekerja sesuai dengan aturan gitu kan. Ya, tanpa pandang bulu gitu ya. Betul ya? Biarpun ya ngelanggar aturan lalu lintas itu istrinya ya tetap ditilang. Kira-kira seperti itu ya. Bahasanya seperti itu, betul ya? Nah. Lalu ketika kita melanggar, kita bilang, "Ah, ini polisi ini baik, enggak mungkin akan nilang saya." Salah enggak anggapan dia? Salah. Itu bukan polisi yang baik. Betul enggak? Apakah bisa dikatakan kita ngelanggar kemudian dimaafin aja sama polisi enggak dikenai hukuman itu berarti polisi yang baik? Itu polisi yang enggak baik. Polisi yang baik akan ikuti aturan. Nah, ini kesalahpahaman ini kepada manusia aja enggak pantas apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sama sekali tidak merupakan husnuzan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang berhusnuzan kepada Allah itu pasti akan terdorong berbuat kebaikan. Orang yang berbuat baik pasti persangkaannya baik kepada Allah. Yang berbuat jelek pasti akan muncul persangkaan jelek kepada Allah. Itu pasti. Contoh gini, orang yang banyak berzikir, ya. Begitu ada sesuatu yang terjadi, astagfirullah, langsung kembalikan kepada Allah, kan. Melihat sesuatu yang indah, masya Allah. Melihat sesuatu perbuatan yang tidak apa yang sulit untuk dihadapi orang-orang yang beriman, wallahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Itu lidahnya gampang aja gitu kan? Betul enggak? Terdorong dia untuk berlaku baik terhadap manusia dan di hadapan Allah. Itu otomatis. Coba orang yang jarang zikir ya. Hatinya itu jelek gitu ya. Kejadian jelek berlaku biarpun dia tahu. Ya, ucapan yang baik yang keluar yang jelek. Buset. Gitu, mampus lu. Ya. Ucapan-ucapan segitu gampang aja deh. Kurang ajar kamu, mati kamu. Ya. Bagaimana orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah, yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala akan terbiasa mengucapkan kata-kata itu, betul enggak? Jadi secara otomatis akan muncul hal-hal yang jelek. Ketika terjadi hal-hal yang tidak baik pada dirinya, langsung dia mengeluh. kenapa harus hujan sih? Menghujat Allah enggak? Enggak mungkin dia berhusnuzan kepada Allah kalau hatinya jelek. Jadi jiwa orang yang tidak banyak ibadah, dia pasti banyak berhusnuzan kepada Allah. Mustahil. Ya, jadi orang itu mengatakan saya berbuat dosa tapi tetap husnuzan terus kepada Allah. Enggak mungkin, mustahil. Kecuali orang yang sudah berusaha menghindarinya seperti saya bilang tadi. Selalu beristighfar, berusaha menghindarinya, terjebak lagi, berusaha lagi, terjebak lagi. Itu mungkin orang dalam kondisi yang salah, tapi sebenarnya dia mau melangkah ke arah yang sebenarnya. Ya, hidayah belum mampir ke dalam dirinya, tapi dia di dalam perjalanan menuju hidayah. Dan beda pasti antara orang ini dengan orang yang tadi. Jadi ahli maksiat yang baik, ahli maksiat yang baik. Ahli maksiat itu yang baik, ada yang baik, ada yang jelek. Ya. Ahli maksiat baik itu orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, tapi sebenarnya dia adalah orang yang selalu ingin bertobat. Bahkan dia selalu menyesali perbuatannya. Dan salah satu di antara tandanya, dia akan memuliakan orang-orang yang soleh. Dia akan memuliakan, dia akan mendoakan orang yang soleh. Dia akan berpandangan bagus kepada orang-orang yang soleh. Pandangannya akan bagus kepada orang yang soleh. Doakan saya bisa seperti kamu. Kan begitu ya? Tapi kalau orang yang ngelihat orang ngaji sebel, ya, ngelihat orang ke masjid, ke masjid so alim, orang yang gini udah jelas dia udah terjebak dalam kesalahan, tapi dia bangga dengan kesalahannya. Ini akan susah mendapatkan hidayah. Tapi orang yang hatinya baik, ini segala macam, ya, mungkin belum saatnya saja, ya, Allah mengajak dia kepada kebaikan. Suatu saat insya Allah Allah akan membukakan kepadanya pintu hidayah. Ini bukan berarti kita membenarkan kemaksiatan, ya. Karena kondisi orang itu macam-macam. Ada orang yang tanpa sadar terjebak dalam kondisi itu, kita nggak tahu. Kebalikannya juga begitu ya. Ahli ibadah juga ada yang baik, ada yang enggak gitu ya. Rajin sholat, rajin ibadah, kalau ria itu ya enggak bagus kan. Gitu. Tanda-tandanya juga kelihatan gitu dari kesehariannya. Gitu. Kalau yang namanya kalau bersedekah, itu maunya dipamerin ya. Enggak dipamerin, tapi maunya ada orang yang tahu. Biar orang lain yang nyebarkan. Maunya dihargai, orang nggak perlu harus menyebarkan perbuatan baik dia, tapi mbok menghargai gitu ya. Sudah saya banyak sedekah, banyak infak di masjid ini, kok perlakuan saya sama saya biasa-biasa aja, misalnya gitu ya. Itu tanda, salah satu di antara tanda ketidakikhlasan. Memang dia nggak mau perbuatan itu disebarkan di mana-mana, tapi ketika orang memperlakukan dia secara tidak pantas, dia merasa nggak layak orang itu memperlakukannya seperti itu. Kan ada orang berbuat baik kepada orang lain. Kemudian orang lain itu bersikap gak bagus sama dia. Ya? Kamu ini orang gak tahu diri ya. Kamu tahu selama ini kamu makan dari mana? Ini dari mana? Kan banyak orang seperti itu. Dia pada hakikatnya gak minta diganti. Dan gak minta dipuji. Tapi kalau dia diperlakukan gak baik, dia juga marah gitu. Merasa apa yang dilakukan gak dihargai. Ini bagian daripada ketidakikhlasan yang sangat tipis. Yang sering merusak amal ibadah seseorang. Makanya disebutkan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi yang membatalkan sedekah itu ada dua yang paling umum, man dan adza. Man itu sekedar nyebutkan saja. Nyebutkan saja bahwa dia pernah berbuat baik, ingatkan orang lain. Ya, ingat ya. Kamu makan dari mana? Mungkin kalau dengan ucapan, cuma ingat. Itu namanya man. Jadi man itu tidak menjelek-jelekkan orang, tidak mendiskreditkan orang, tapi sekedar ya menyebutkan apa yang pernah dia lakukan, kebaikan apa yang pernah dia lakukan, tapi dengan tujuan untuk membanggakan diri secara halus. Yang kedua adza ini lebih parah. Adza ini dengan merendahkan orang yang kita jadikan objek berbuat kebaikan ya, seperti tadi itu ya, mengatakan orang nggak tahu diri segala macam, wah nyesel saya yang bantu kamu, wah sampai nyesel lagi, itu lebih parah lagi. Kalau udah nyesel itu berarti hilang sudah. Seluruh amal kebajikan dia itu sudah hilang, nggak ada gunanya. Ngeri sekali ya, dia sudah habis begitu banyak, tapi semuanya itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Kita kembali kepada pembahasan ya. Wala raiba anna husnal dhanni innam yakunu ma'al ihsan. Yang namanya husnul dhan harusnya berbarengan dengan kebaikan. Fa innal muhsin hasanul dhanni bi rabbih. Orang yang berbuat baik itu pasti husnul dhan kepada Allah. Ayu jazihu ala ihsani, bahwa Allah akan memberikan ganjaran atas kebaikannya. Ya. Wala yukhlifu wa'dah, Allah tidak akan mengingkari janjinya ya. Wa yaqbalu taubatahu, Allah akan menerima taubatnya. Wa ammal musyi'ul musyiru 'alal kaba'ir, orang yang terus berbuat jelek, terus berbuat dosa besar, wa dzulmi melakukan kezaliman, wal mukhalafat melakukan pelanggaran-pelanggaran, fa inna wahsyatal ma'asi wadz-dzulm ya. Ini yang saya sebut tadi. Jadi kondisi hati yang gersang karena maksiat, wahsyat. Wahsyat itu artinya liar, ya. Wahsyat, tapi wahsyat dalam kondisi hati itu kondisi hati yang gersang. Gersang akibat maksiat, wa dzulmi kezaliman, wal haram dan perbuatan haram, tamna'uhu min husnizan, pasti menghalangi dia berhusnuzan. Kayak saya bilang tadi, ya. Begitu ada kejadian buruk terjadi, langsung dia ngeluh. Kenapa begini sih? Hah, udah siap-siap mau jualan, hujan lagi. Ini enggak hujan lagi. Misalnya, corona lagi. Tambah marah lagi dia, ya. Lari semua pelanggan ini. Nah, orang yang mengucapkan hal semacam ini tentunya karena adanya hal yang jelek di dalam hatinya tadi, gersang tadi yang menyebabkan dia enggak mungkin husnuzan kepada Allah, itu enggak mungkin. Kalau dibilang tadi Allah pasti ngampunin dia, itu bukan husnuzan gitu, ya. Itu bukan husnuzan, ya. Pada saat terjadi jelek, Allah dijelek-jelekkan, tapi tetap aja dia menganggap Allah pasti akan ngampunin dia. Itu bukan husnuzan namanya. Wa hadza mawjudun fil musyahadah. Kita bisa saksikan kok itu. Fa innal abdal abiq al musi al kharij. Seorang budak sahaya yang lari dari tuannya lalu berbuat kejelekan. Ya, al musi al kharij an ta'ati, yang itu melanggar, ya. Kharij an ta'ati sayyidi, melanggar aturan tuannya. La yuhsinu dhanna bihi, tidak akan mungkin bersangka baik kepada tuannya. Ya kan? Tuanya datang, wah pasti mau mukulin saya nih. Ya kan? Iya kan? Kalau dia udah berbuat salah. Anak kecil aja kalau berbuat salah kan kayak gitu, ya. Ngelihat bapaknya udah nangis dulu. Soalnya bapaknya kok gak ngapa-ngapain, ya. Ya, ya. Nah. Jadi itu apa namanya, kita bisa saksikan kok dalam kehidupan. Walayu jami'u wahsyatal isa'ah isanul zani abadan. Hati yang gersang gak akan bergabung dengan husnuzon kepada Allah. Itu gak mungkin. Fa'innal musik mustawhish biqadri isaati. Orang yang mustauhish, yang hatinya gersang karena maksiat, orang yang musi, orang yang berbuat kejelekan, maka mustauhish hatinya akan gersang dengan maksiatnya, biqadri isaati, sebatas maksiatnya. Wa ahsanun nasi dhanna bi rabbihi atwa'uhum lahu. Orang yang paling husnuzan kepada Allah pasti orang yang paling taat kepada ini. Kita habiskan aja pembahasan di sisi ini, ya. Wa kama qala al-Hasan al-Basri, Hasan Basri mengatakan innal mu'min ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal. Ini sangat bagus sekali, ya. Seorang mukmin itu pasti selalu berhusnuzan kepada Allah. Karena husnuzan kepada Allah, dia akan beramal dengan baik. Wa innal fajir asaa dhanna bi rabbihi. Orang ahli maksiat itu memang selalu seuzan kepada Allah. Fa asaa al-amal, maka dia pun berbuat jelek, gitu kan? Ya, kita juga dalam kehidupan dunia gitu, ya. Kalau niat kita udah enggak bagus gitu, ya. Kerja kita juga pasti enggak apa? Gak bagus gitu, kan. Nah, kita mau dagang, mau jualan, mau berbisnis, ya. Kita sudah seuzan dulu. Alah, gak akan laku ini. Alah. Itu udah. Ketika dia jualan juga mukanya suntuk, ya. Orang nawar gak jadi sedikit, marah-marah. Kalau gak beli, jangan nawar-nawar. Nah, gitu, ya. Dari hatinya udah jelek gitu, ya. Akhirnya nambah kejelekan dia. Orang benar-benar bilang, gak mau belajar dulu. Marah, mau kerja, gitu, ya. Jadi itu akhirnya jadi trademark dia, justru menjadikan dagangannya betul-betul enggak laku, ya. Wa kaifa yakunu yuhsinu dhanna bi rabbih man huwa syaridun anhu. Bagaimana akan husnuzan kepada Allah orang yang lari dari ajaran Allah? Ya. Halun murtahalun fi masakhithi. Selalu melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah murka. Wa ma yughdibuhu, yang buat Allah marah. Muta'aridun lilna'nah, nantang untuk dilaknat Allah. Qad hana haqquhu wa amruhu alayhi fa adha'ah. Ya. Hak Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah itu di matanya sudah hina gitu. Sehingga dia abaikan, fa adha'ahu, dia lalaikan. Wa hana nahyuhu alayhi, larangan Allah itu di pandangannya remeh, di pandangan matanya itu remeh. Fartakabahu, sehingga dia melakukannya. Wa asara alayhi, bahkan terus melakukannya. Wa kaifa yuhsin dhanna bi rabbi? Bagaimana orang seperti ini akan berhusnuzan kepada Allah? Ya. Man barazahu bil muharabah, padahal Allah dia tantang, ya, untuk perang. Wa ada awliya'ahu, ya, Allah Subhanahu dan memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa wala a'dahu, justru dia membela musuh-musuh Allah. Wa jahada sifat kamalihi, menolak sifat-sifat kesempurnaan Allah. Wa asaa dhanna bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluh. Ini insyaallah bagian akhir yang kita bahas, ya. Jadi beliau sebenarnya dengan ungkapan ini mau masuk ke pembahasan baru. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi salah satu di antara bentuk ini sebagai pembahasan terakhir, ya. Penutup aja. Jadi beliau juga menyebutkan salah satu di antara bentuk husnuzon kepada Allah itu adalah yang dilakukan oleh orang yang nufatu sifatillah, menafikan sifat Allah, ya. Menafikan sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu bersikap kurang ajar terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau menakwilkannya seenak hati mereka, ya. Menakwilkannya seenak hati mereka disesuaikan dengan apa yang mereka pantas buat mereka. Jadi ini bagian di antara orang yang dianggap bersu'uzon kepada Allah, ya. Jadi salah dalam menafsirkan sifat-sifat Allah itu adalah su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Itu salah satu di antaranya mereka mengatakan Allah marah, enggak mungkin Allah marah. Emang Allah manusia, ya, bisa marah, ya. Ini su'uzon kepada Allah, ya. Kita nafkah kalau dikatakan Allah itu marah, ya Allah marah. Tetapi marah yaliku bijalalih. Sifat marah ini sifat yang sesuai dengan Allah dengan kemuliaannya, bukan sifat marah seperti manusia. Sebagaimana melihatnya Allah tidak seperti melihat manusia, dengarnya Allah tidak seperti dengar manusia. Jadi jangan kemudian karena kita nolak Allah itu marah, lalu kita katakan berarti yang dimaksud marah ini akan bukan marah, tapi hanya keinginan untuk memberikan siksa. Tidak marah tapi keinginan untuk takwilkan. Ya. Ini yang dikatakan sifat yang tidak pantas, bersu'udzon kepada Allah. Apa su'udzonnya? Karena dia membayangkan marahnya Allah seperti marahnya makhluk, itu kan su'udzon. Betul enggak? Kalau dia lakukan itu, dia bisa bersifat su'udzon pada semua sifat Allah. Allah ngelihat, kayak makhluk aja ngelihat. Ya. Dia bayangkan seperti makhluk, jadi dia su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.